Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk ayat yang berikutnya. Qauluhu ta'ala, famastamta'tum bihi minhunna. Dan apa yang kamu dengannya bersenang-senang dari mendapatkan kesenangan dari mereka. Nanti dilihat. Istimta' mimman tazawwajtumuha, dari wanita-wanita yang kamu nikahi. Fa'atuhunna ujurahunna, ay al-ujur fi muqabalati al-istimta'. Jadi ujur sebagai muqabalah, balasan dari istimta' yang kau peroleh. Walihada idza dakhala az-zawju bi zawjatihi taqarrara 'alaihi shadaquha. Oleh karena itu, ketika seorang suami masuk kepada istrinya, taqarrara 'alaihi, jelas kewajibannya memberikan shadaqaha, yakni maharnya. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah untuk bolehnya muta'ah. Bagaimana yang telah lalu disebutkan nanti beberapa keterangan dari Al-Syekh Muhammad Syinkiti dalam tafsir Atwa'ul Bayan terkait dengan ayat ini. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah, fa'atuhunna ujurahunna faridah wa la junaha 'alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil faridah, innallaha kana 'aliman hakima. Kata beliau rahimahullah, keluar dulu sebelum apa namanya, kama annakum tastamti'una bil mankuhat fa'atuhunna muhurahunna fi muqabalati dhalik. Sama sebagaimana kamu bersenang-senang dengan wanita-wanita yang dinikahi, maka berikanlah mahar mereka sebagai imbalannya, artinya sebagai pembandingnya. Wa hadzal ma'na tadullu lahu ayatun min kitabillahi ka qawlihi ta'ala wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd al-aya. Fa ifdha'u ba'dihim ila ba'din, yang lalu ba'du ila ba'din al-musarrah, yang terang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an bi annahu sababun. Yani adanya ifdha itu yang seperti yang disebutkan pada ayat yang lalu, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana kamu mengambil mahar yang telah kamu serahkan sementara kamu sudah bergaul bercampur istimta' dengan istrimu. Bi annahu sababun li istihqaqis shadaq kamilan. Itu menjadi sebab berhaknya istri itu mahar yang sempurna. Huwa bi'ainihi al-istimta' al-madhkur huna. Afdha ba'dukum ila ba'din, itulah yang dimaksud dengan famastamta'tum bihi minhunna. Yang dimaksud dalam ayat ini. Famastamta'tum bihi minhunna, itulah yang dimaksud dengan juga wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Huwa bi'ainihi al-istimta' al-madhkur huna fi qawlihi ta'ala famastamta'tum bihi minhunna al-aya. Wa qawlu mafhum ya. Jadi di kalimat wa qad afdha ba'dukum ila ba'd itu semakna dengan famastamta'tum bihi minhunna. Wa qawluhu wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, juga dengan ayat atu nisa sadaqatihinna nihlah. Nah, sama dengan artinya seperti itu juga maknanya. Wa qauluhu la wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Juga firman Allah tidak halal bagi kamu untuk mengambil dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka sedikit pun. Sudah senang-senang, jangan diambil lagi, jangan diambil mahar tersebut. Itu sebenarnya adalah ifta, bercampur bergaul, itulah istimna, dan itu mahar itu imbalannya. Artinya sebagai kamu menghalalkan farjnya dengan mahar, maka serahkan mahar tersebut. Qala fal ayatu fi aqdin nikah. Ayat-ayat ini itu terkait dengan akad nikah. La fi nikahil mut'ah. Bukan pada nikah mut'ah. Ini nurut dengan anggapan mereka yang mengatakan mut'ah itu nikah, padahal tidak. Kama qala bihi man la ya'lamu ma'naha. Sebagaimana menurut pendapat orang yang tidak mengerti makna ayat. Fa in qila at-ta'bir bi lafdil ujur yadullu ala annal maqsud al-ujrah fi nikahil mut'ah. Nah, menurut mereka bahwa kata-kata ujur itu menunjukkan bahwa itu mut'ah. Ungkapan dengan lafaz ujur menunjukkan bahwa yang dimaksud ujrah di sini adalah mut'atun nikah mut'ah. Li'anna shadaq la yusamma ajran. Kata mereka la yusamma ajran. Yani shadaq mahar enggak dinamakan ajr, upah. Fal jawab, jawabannya ini ahli bahasa ya. Beliau Al-Syinqiti termasuk daerah kabilah yang di Afrika Mauritania yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya, bahkan sampai disebutkan mereka mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib. Apa buktinya? Fasahatul lisan di antaranya mereka. Qala fal jawab, anna al-Qur'an jaa fihi tasmiyat as-sadaqa sadaq ajran fi mawdi'in la niza'a fihi. Mereka kan menganggap ya, mereka ya, orang-orang Syiah ya, anggap gitu, berpendapat bahwa ungkapan ujur dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini konteksnya adalah tentang nikah mut'ah. Karena yang namanya sadaq itu tidak sama, tidak bisa dinamakan ajran. Faham? Dijawab oleh beliau, al-jawab annal Qur'an itu datang tentang menyebutkan tentang tasmiyatus sadaq, menyebutkan tentang sadaq itu sebagai ajran fi mawdi'in, pada tempat yang la niza'a fihi. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Li'anna sadaq lama kana fi muqabatil istimta' bizawjah kama saraha bihi fi qawlihi wa kaifa ta'khudunahu al-ayah. Sara lahu shibhun qawi bi athmanil manafi' fasummiya ajran. Mafhum? Jadi, kata beliau, Al-Quran terang-terangan menyebutkan bahwa sadaq itu dinamakan ajra. Dinamakan ajra. Pada tempat yang ini enggak bisa diperdebatkan lagi. Contohnya di sini. Kenapa? Karena sadaq ketika dia sebagai muqabalah al-istimta, sebagai balasan dari istimta, kamu bersenang-senang dengan zaujah, kama sarraha bihi ta'ala fi qawlihi wa kaifa ta'khudunahu. Apa terus lanjutannya? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Al-ayah. Sara lahu syibhun qawi, sehingga sadaq itu punya keserupaan yang kuat dengan asman nilai manafi' kemanfaatan. Fasumya ajran. Fasumya ajran. Wadhalikal mawdi' huwa qawluhu ta'ala fankihu. Nah, tempat yang dimaksud juga, tempat yang dimaksud betapa ini bahwa kalimat sadaq ini tidak bisa dibantah lagi, itu disebut ajr pada kalimat fankihuhunna biizni ahlihinna. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Nikah apa ini? Nikah yang akad, nah akad sah. Bi ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Tidak bisa dibantah kemana-mana lagi. Bukan yang tadi ya. Ini kalimatnya. Ini pada tempat yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah, bahwa sadaq dinamakan ajr. Allah menyatakan fankihuhunna bi ahli bi idzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna ay muhurahunna bila niza. Apa perintahnya di situ? Nikahi mereka dengan izin keluarga mereka, dan serahkan ujur. Apa yang diserahkan dengan pernikahan ini? Mahar. Sama seperti itu juga kata beliau, wal musanatu minan nisa'i wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Nikahi wanita-wanita musanat dari kalangan mukminat, wanita yang terjaga maksudnya di sini, punya kehormatan. Wal musanatu minal ladina utul kitab, wanita-wanita yang terhormat, terjaga, menjaga diri, punya sikap iffah dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian. Kalau kamu, serahkan kepada mereka ujurnya, mahar. Ai muhurahunna. Fattadah, maka jelaslah annal ayat fin nikah. Jadi ayat ini famastam ta'tum bihi min hunna itu bermakna adalah fin nikah, la fi nikahil mut'ah. Fa in qila kana Ibnu Abbas wa Ubay bin Ka'ab wa Sa'id bin Jubair wa Suddi yaqra'una famastamta'tum bihi min hunna ila ajalin musamma wa hadha yadullu ala anna al ayata fi nikahil mut'ah. Fal jawab min thalathati wujuh. Kan ada syubhat atau ada pendapat seperti itu. Disebutkan, kalau di sini disebutkan bahwa semua riwayat terkait dengan ini dari Ibnu Abbas itu lemah. Terus dinisbahkan kepada riwayat Ibnu Abbas dan lainnya dari sahabat itu mahdhu iftira, kata beliau. Ini kata penulis Mukhtasar Tuhfah Al-Ithna Asyarah, Asyariyah. Ditulis oleh Imam orang India, Waliullah Ahmad bin Abdurrahman Al-Dahlawi. Waliullah Ad-Dahlawi dari Delhi. Diarabkan, diterjemahkan dalam bahasa Arab, Ghulam Muhammad bin Muhyiddin Umar Al-Aslami, di ringkas dan dibersihkan oleh Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi. Habaib ini, Habib dari Irak, Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi, pengarang Tafsir Al-Alusi, Hafid, cucu. Mulanya beliau ini keluarga Habaib, mulanya termasuk penentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allah berhidayah dan termasuk pembela. Dan salah satu kitabnya yang langka, bisa dicari, Utbah, yang lain yang berangkat, Syarah Masail Jahiliyah. Itu kitab langka. Syarah beliau. Syarah Masail Jahiliyah, karya Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi. Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi. Itu kitab langka. Termasuk kitab-kitab yang layak untuk dipelajari. Dan beliau termasuk orang-orang yang dapat hidayah dari keluarga Ahlul Bait. Hasannya Pak Husain, ya, jangan lupa. Nah, dan memang sebagaimana biasa, kadang-kadang sudah seperti itu, biasanya terkucil. Kalau di Mesir, terkenal Ahlul Hadis Syekh Ahmad Syakir, Muhammad Syakir, Mahmud Syakir. Nah, taib. Qala jawaban yang pertama, al-awwal anna qawlahum ila ajalin musamma lam yathbut Qur'anan. Kalimat ila ajalin musamma lam yathbut Qur'anan tidak tertulis dalam mushaf para sahabat. Li ijma'i sahabat ala adami kutubihi fi ala ka'admi katubihi fi al-masahif al-Uthmaniyah, yang ditulis oleh Uthman bin Affan, Ya, dan yang itu saya bertiga itu Zaid bin Thabit, kemudian dua orang sahabat Quraisy lainnya. Nah, tidak ada tertulis di situ. Wa aktsarul usuliyyin, pendapat mayoritas ahli usul ala anna ma qara'ahu sahabi ala annahu Qur'an wa lam yathbut kaunuhu Qur'anan la yastadillu bihi ala syai'. Apa yang dibaca oleh sahabat sebagai itu bahwa itu Qur'an dan tidak sabit, tidak ada dasarnya bahwa itu Qur'an, itu tidak bisa dijadikan dalil. Ini bacaan Ibnu Mas'ud, walaupun itu sahabat membaca seperti itu, misalnya Ibnu Abbas membaca seperti itu, tapi tidak tertulis sebagai Qur'an, tidak ada buktinya sebagai Qur'an, tidak tertulis dalam Mus'haf Utsmani, maka tidak bisa dijadikan dalil sebagai Qur'an. Li'annahu batilun min aslih. Itu yang pertama. Tidak sah. Itu dianggap kira'ah syad. Kira'ah syadah tidak dianggap. Yang kedua, allau lau masyaina ala annahu yuhtajbihi kal ihtijad bi khabaril ahad kama qala bihi qaumun au ala annahu tafsirun minhum lil ayat bidzalika fahuwa mu'arad bi aqwa minhu. Kalaupun dianggap, anggaplah kita berpegang, dianggap itu sebagai dalil, anggap kita terima, itu dia jadikan sebagai soal apa namanya, dianggap sebagai seperti hadis ahad, khabar ahad. Nah, kalaupun misalnya taruh anggap itu khabar ahad ini dijadikan tafsir bagi ayat tersebut, jadi bacaan tadi ila ajalin musamma, anggap itu sebagai hadis, tapi hadis ahad misalnya. Dan kalau itu dianggap sebagai tafsir, ada yang membantah lebih kuat dari itu. Ada bantahan yang lebih kuat dari ini. Li'anna jumhural ulama ala khilafihi. Itu satu. Jumhur ulama menyelisihinya. Pertama, itu yang pertama. Yang kedua, li'anna wal'annal ahaditha sahihah sarihah qati'atun bikathratin bitahrimi nikahil mut'ah. Hadis sahih, sharih memutuskan banyak, menetapkan bahwa haramnya nikah mut'ah. Wa saraha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna dzalika tahrim ila daim ila yaumil qiyamah. Khilaf memang ada, yang rajih itu sudah diberlakukan ila yaumil qiyamah. Rasulullah tegas menyatakan ya. Kama tsabata fi sahihi Muslim min hadis Saburah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu an annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Faqala ya ayuhan nas inni kuntu adzintu lakum fil istimta' binan nisa. Aku pernah mengizinkan kalian mut'ah dengan kaum wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana indahum minhunna syai' falyakhul falyukhli sabilahu sabilahu. Siapa yang masih ada keterikatan dengan wanita tersebut, janjian berapa bulan, berapa hari, lepaskan. Fala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Jangan ambil sedikit pun dari mereka. Apa yang sudah kamu berikan. Kita bernikah dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin fi hajjatil wada'. Dalam hajatul wada' juga disebutkan. Bahkan betulnya imam mereka, Ali bin Abi Thalib, menyatakan tegas. Sampai mengancam. Menyatakan kepada, marah kepada Abdullah bin Abbas. Ketika dia masih memberi rukhsah. Itu rukhsah, bukan menyatakan. Kalau dalam keadaan daruri. Dan Abdullah bin Abbas rujuk dari pendapatnya. Dan mereka memang mengelabui pemuda, terutama yang memang lemah iman, syahwatnya gede, besar, dikibuli dengan, kalau kamu nikah mut'ah sekian kali, nanti kedudukan kamu sama seperti Husain. Sekian kali sama dengan kedudukan kamu dengan Hasan. Nanti dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah kamu berempat atau lebih, nanti kedudukannya sama dengan Rasulullah. Kalau yang perempuan, setingkat dengan Khadijah. Qala rahimahullah, dalam hajatul wada' disebutkan wala ta'arud fi dhalika li imkani annahu sallallahu alaihi wasallam qala dhalika yauman fath Makkah wa fi hajjatil wada' aidan wal jam'u wajib idza amkan. Ini prinsip ya, dalam belajar ini usul fikih, selama dalil itu kelihatannya seperti bertentangan, di hajjatul wada' kok dua kali, di Fathu Mekah disebutkan juga, tidak masalah. Karena kalau memang memungkinkan untuk dijamak, jamak. I'malud dalil lain aula min ihmali ahadihma. Mengamalkan dua dalil itu lebih baik daripada menggugurkan salah satunya. Dan ini masih bisa dikompromikan. Kama taqarrara fi ilmil usul wa ulumil hadis. Baik, anggap Rasulullah menyebut itu lagi di dalam hajatul wada. Dan ini lebih tegas lagi, karena hajatul wada paling akhir. Baik. Qala ats-tsalits, jawaban yang ketiga, law sallamna tasliman jadalian annal ayat tadulu ala ibahati nikahil mut'ah. Fa inna ibahataha mansukha. Anggaplah ayat itu menyatakan boleh. Maka ayat itu sebetulnya ini sudah mansukh, kama sahana sahada dalika fil ahadits al muttafaq alaiha anhu sallallahu alaihi wasallam waqad nusikha dalika marratain. Al ula yaum Khaibar kama sabata fi sahih, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, wal akhirah yaum Fath Makkah. Ini sebagaimana dalam hadis Saburah bin Ma'bad al-Juhani. Nah, Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Khaybar menyebutkan. Baik. Wa qala ba'du ulama nusikhat marratan wahidah yaumal fath. Wallati waqa'a fi Khaybar tahrimul humil humri al-ahliyah faqat. Nah, sebagian ulama berpendapat ayat tadi dinasikh sekali, yaitu pada waktu Fathu Mekah. Berarti sudah jelas haram. Haramnya sebagaimana disebutkan tadi, inni kuntu adzintu lakum fil istimta' bin nisa, dan Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Jelas kan? Tidak berlaku lagi ayat tersebut. Nah, anggap di Khaybar Rasulullah menyebutkan. Tapi itu kata para ulama, yang disebutkan di situ adalah tahrim lohum al humur al ahliyah. Yani mengharamkan daging keledai jinak, keledai jinak, keledai kampung. Fadhanna ba'd ar-ruwa anna yauma Khaybar dharfun aidan li tahrimil mut'ah. Nah, sebagian rawi berpendapat bahwa pada waktu Khaybar itu ada sisi lain pengharaman. Nah, ini batas waktu akhir atau waktu yang lain ditetapkannya pengharaman Khaybar, sehingga dianggap seakan-akan, dan ini jadikan manfaat, jadikan alas oleh orang-orang ini ya, penyebar-penyebar syubhat ini. Ini seakan-akan dalam masalah ini ada khilaf dan enggak ada tarjihnya. Waqtara hadzal qaul al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimallahu, walakin ba'dhu riwayat sahihah sharihah fi tahrimil mut'ah yauma Khaybar aidan. Artinya di sini Ibnu Qayyim memilih pendapat bahwa pengharaman itu hanya di waktu Fathu Mekah, sedangkan di Khaybar hanya mengharamkan daging keledai jinak. Tapi ya, dibantah oleh Syekh Muhammad Syengkiti, bahkan sebagian riwayat sahihah sharihah menegaskan mut'ah itu haram pada waktu Khaybar juga. Fadzahir annaha hurimat marratain, secara zahir nikah mut'ah diharamkan dua kali. Kama jazama bihi ghairu wahid, ditegaskan tidak hanya satu ulama. Wasihat ar-riwayatu bihi, nah, apalagi Imam Ali bin Abi Thalib sampai ya, marah kepada Abdullah bin Abbas. Anda lupa, ini saya katakan waktu itu Abdullah bin Abbas sudah buta. Nah, ar-rabi' annahu ta'ala sarraha bi annahu yajibu hifdzul furuj. Ini sisi lain ya. Sisi lain dengan dalil yang lain bahwa kalau memang nikah mut'ah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak perlu di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang auma malakat aimanukum. Nah, salurannya kemana? Kalau tidak menikah punya budak, tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Nah, baik. Nah, sini. Qala, yang keempat ini. Annahu ta'ala sarraha bi annahu yajibu hifdzul farj an ghairi az-zawjah was-sariyah fi qawlihi ta'ala illa ana ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Allah tegas menyatakan wajib menjaga kemaluan itu dari yang bukan istri dan selir, budak. Nah, dalam ayat surah Al-Mu'minun, juga dalam surah Al-Ma'arij. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Thumma sarraha bi annal mubtagha mubtaghi wa ra'a dhalika minal adil. Mereka yang melampaui batas di luar dua ini, berarti dia termasuk orang yang melampaui batas. Istri atau budak. Famani bataqa wa ra'a dhalika fa ulaika humul adun. Wa ma'lumun annal mustamti' biha laisat mamlukatan wala zaujah. Nah, bersenang-senang dengan wanita yang mut'ah ini, itu bukan mamluk dia. Bukan budak. Bukan pula istri. Apa statusnya? Famubtaqiha idzan minal adin. Maka yang mencarinya, menginginkan itu berarti termasuk orang yang adin. Binasil Quran. Binasil Quran. Amma kaunuha khairu mamlukah fawadih. Sebagai dia, kenyataan dia sebagai bukan budak, jelas. Ada wanita yang dimutah itu menjadi budak? Bukan, tidak ada. Wa amma kaunuha khairu zaujah falintifa'i lawazimi zaujiyah. Tidak pula sebagai istri, karena tidak ada konsekuensi dia sebagai istri. Miras. Tidak dapat warisan. Iddah. Tidak ada iddah. Talak. Tidak ada talak. Nafakah. Tidak ada nafakah. Walau kanat zaujatan lawarathat lawa'taddat wa waqa'a alaiha talak wa wajabat laha an-nafakah kama huwa zahir. Jadi fahadil ayah allati hiya walladina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun sarihatun fi man'il istimta' bin nisa' alladhi nusikh. Melarang istimta' mut'ah yang dimansukh, yang telah mansukh. Wasiyakul ayah allati nahnu bisadadiha yadullu dalalatan wadihatan ala annal ayah fi aqdin nikah. Famastam ta'tum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah. Kama bayanna la fi nikahil mut'ah. Bukan pada nikah mut'ah. Liannahu ta'ala dhakaral muharramat. Karena Allah Ta'ala menyebutkan orang wanita-wanita yang diharamkan. Allati la yajuzu nikahuha. Yang tidak boleh dinikahi. Biqaulihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatuhum wa banatukum. Ila akhirih. Thumma bayana anna ghaira tilkal muharramat halalun bin nikah. Apa? Yang lalu disebutkan. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Kitab Allahi alaikum. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Lihat di situ disebutkan. Nah, setelah Allah menjelaskan yakni wanita-wanita yang haram itu ya, haram dinikahi, kemudian Allah menjelaskan bahwa di luar wanita-wanita yang diharamkan ini ada wanita yang halal dinikahi. Siapa? Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum. Ya, yang selain itu silahkan kamu nikahi, tapi muhsinina ghaira musafihin. Muhsinina ghaira musafihin, dalam keadaan kamu ingin melakukan ihsan, membuat kamu jadi terjaga, juga membuat pasanganmu terjaga. Thumma bayyana anna man nakahtum minhunna wastamta'tum biha. Kemudian Allah terangkan bahwa siapa saja wanita yang kamu nikahi dari mereka itu dan kamu bersenang-senang dengannya, yulzimukum an tu'tuha mahraha. Wajib kamu serahkan kepada dia maharnya. Murattaban lidzalika bil fa. Yang diurutkan dengan kata-kata dengan huruf fa yang menunjukkan apa? Tertib. Urut. Alan nikah, setelah nikah. Famastamta'tum bihin bihi minhunna maka wanita-wanita yang kamu bersenang-senang dengan mereka, nah, fa'atu, dengan fa'atuhunna ujurahunna. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, itu tentang penggalannya. Nah, kita lihat keterangan beliau. Sama ulama beliau sezaman, Syekh Sa'di ya, di Qasim, beliau di Madinah. Dua-duanya guru Syekh Muhammad bin Salim Thaimin rahimahumullah. Bahkan Syekh Muhammad Syinkiti itu mungkin penampilannya tidak seperti antum yang kalau melihat Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Salim Thaimin Rafi. Tapi kalau Syekh Muhammad Syinkiti, kata muridnya, kata Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin, itu kayaknya enggak pandai dandan. Biasa saja. Tapi setelah duduk di mimbar Rasulullah, beliau mengajar, mutiara ilmu keluar dari lisan beliau. Masyaallah. Nah. Dan beliau tawadhu, disebutkan dalam biografi beliau, di usia belasan tahun beliau sudah menuliskan sirah, tapi dalam bentuk bait-bait syair tentang, termasuk juga kabilah beliau. Muncul masya Allah gitu. Kok apa akhirnya takut ditimpa ujub, dikubur buku itu, tulisan itu dikubur, enggak berani, enggak beliau tuh munculkan. Nah, yang ingin para thalabah misalnya ingin melihat beliau apa namanya niqash, misalnya membantah syubhatnya ahli bidah yang salah pun dalam masalah fikhiyah, nah, lihat Adwa'ul Bayan, terus juga kitab termasuk yang apa Al-Bahth wal Munadharah, cara berdiskusi debatan. Kemudian juga masuk kitab yang juga penting untuk di dimiliki para thalabah, rihlah ila rihlatul hajj ila biladil haram. Nah, beliau jalan darat dari Mauritania, jalan darat, singgah di setiap persinggahan itu disambut oleh para ulama, diskusi sampai ke Madinah, diminta beliau untuk jadi dosen di Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Dan buahnya dengan keilmuan, tawadhu dan keikhlasan beliau, dijadikan oleh pemerintah Saudi, semua yakni mereka thalabah dari Mauritania, dari Syengkit, itu dimudahkan untuk belajar di sana. Kalau dalam usul mudzakirah fi usulil fiqhi, beliau mensyarah atau mentaklik Radhatun Nadhir Ibnu Qudamah, Sahibul Mughni. Itu masya Allah. Kalau di jami'ah dipelajari 4 tahun. Itu ada 4 bab ya, sampai kias terakhir. Itu 4 tahun yang anak pernah dengar. Nah. Satu bab setahun masalah ilmu, masalah nanti amkhas, nanti berikutnya, nanti belakang-belakangan nah, tentang kias dan tanbih tentang mafhum mukhalafah, mafhumul adat. Ya. Punya minat, harus punya minat. Baik, kita lihat keterangan beliau rahimahullah. Nah, qala rahimahullah wa li hadza idza dakhala az-zawju bi zawjatihi taqarrara alayhi sadaqah. Jelas itu sama-sama dengan ini tadi. Ya, famastam ta'tum bihi minhunna fa'atu hujurn fa'atuhunna ujurahunna fariidah ay ityanukum iyyahunna ujurahunna, wajib kamu menyerahkan pada mereka mahar mereka. Fardun faradahullah alaikum laisa bimanzilati tabarru', bukan sekedar tabarru' memberi. Alladhi insya'a amdah wa insya'a raddah. Kalau mau dia kasih, kalau enggak mau diambil lagi. Au makna qawlihi faridah ay muqaddarah qad qaddartumuha, atau bermakna ditentukan, yang telah kalian tentukan kesepakatan ya. Wajabat alaikum, sehingga wajib atas kamu. Fala tangkusum minha syai'a, jangan kamu kurangi. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan bahwa sampai Umar bin Khattab di dikritik oleh seorang wanita, tidak keliru Fatimah bintu Qais, membaca, dia membacakan ayat ini. Umar bin Khattab menetapkan wajib mahar itu sekian-sekian. Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda membatasi sedangkan Allah menyatakan fa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran itu banyak, kenapa Anda membatasi? Terdiam Umar, langsung turun. Turun. Ya. Umar salah, yang perempuan benar. Nah, itu yang juga keluar ya, pernyataan beliau, kullukum afqah min Umar. Semua kalian itu lebih faqih dari Umar. Lebih faqih. Dan beliau juga menyatakan, sungguh celaka Umar kalau tidak ada Abul Hasan dalam perkara-perkara mu'bilat. Pernah seorang wanita gila, hamil, enggak tahuan siapa suaminya. Mau dirajam. Ya, dihadap, dirajam. Lewat Ali, kenapa ayah Amirul Mukminin? Ini wanita ini gila dan dia enggak tahu siapa hamilnya. Subhanallah. Keluar dalil dari Ali bin Abi Thalib menyebutkan Rasulullah. Demikian. Baik, qala qauluhu wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah, dan tidak ada dosa atas kamu dalam perkara-perkara yang kamu saling meridai setelah adanya ketentuan. Ai bi ziyadatin minaz zawj. Kalau ada tambahan dari suami itu silakan. Au isqat minaz zawjah, atau suami istrinya, calon istrinya mengatakan udah enggak apa-apa. An ridan wa thayyibin nafs, dalam keadaan hatinya ringan. Ini ringan, enggak merasa ganjil, enggak terpaksa gitu. Hadza qaulu katsirin min al-mufassirin, dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Wa qala katsirun minhum innaha nazalat fi mut'atin nisa allati kanat halalan fi awwalil Islam. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa ini turun tentang mut'ah yang dihalalkan pada awal-awal Islam. Tsumma harramahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yu'mar bi tawqitiha, dan ia diperintah untuk memberikan waktu tempo, wa ajruha, dan menentukan mahalnya upahnya. Tsumma idzan qada al-amad alladhi bainahuma fataradaya ba'dal fariidhati fala haraj 'alaihima. Kemudian kalau sudah selesai waktu yang ditentukan oleh mereka berdua saling ridha setelah ketentuan faridah ini tadi, tidak ada dosa atas keduanya. Wallahu a'lam. Nah, innallaha kana 'aliman hakima, ai kamilul ilmi wasi'uhu kamilul hikmah, faman 'alima famin ilmihi wa hikmatihi syara'a lakum hadhihi syara'i wa hadda lakum hadhihi al-hudud al-fasilah bainal halal wal haram. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana, yakni kamilul ilmi, maha sempurna ilmunya, maha luas, kamilul hikmah, maha sempurna hikmahnya, faman famin ilmihi, dan diantara ilmu Allah itu dan hikmahnya Allah menetapkan syariat bagi kamu, syariat ini wahad dalakum, dan menetapkan batasan-batasan ini yang memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dan mut'ah ini disebutkan oleh penulis ya, mas ini mereka ini termasuk diantara makar kaum Syiah. Innahum yahsabuna mut'atan nisa khairal ibadat. Menganggap bahwa nikah mut'ah itu sebaik-baik ibadat. Wa afdalul qurubat, dan amalan takarrub yang paling afdal. Wa yuriduna fi fadailiha akhbaran kathiratan maudu'atan muftaratan. Palsu dan diada-adakan. Wa innahum mut'atun khaliyah ja'izatun bil ijma'. Menurut mereka mut'ah dengan wanita yang masih kosong sendiri itu boleh menurut ijma' mereka. Wa mut'atul musyrikah wal majusiyah sawa'un kanat khaliyah aw musannah jaizah idza taharakat al-sinatuhun nabi qawli la ilaha illallah wa illam yakun fi qulubihinna min ma'naha syai. Menikahi mut'ah dengan musyrikah, mut'ah dengan majusiyah, walaupun dia sendiri ataupun sudah bersuami boleh. Kalau memang bergerak lisannya dengan la ilaha illallah, walaupun hatinya enggak paham. Wa kadzalika yajuzul mut'ah dauriyah. Jadi, apa maksudnya dauriyah? ada beberapa orang melakukan mut'ah, ya, nanti punya bergiliran pada waktu jadwal dia. Wa in kana al-itsna asyariyah yunkiruna hadha tajwiz. Mereka mengingkari tajwiz ini, pembolehan ini. Walakin yaqulu muhaqqiquhum, pentahqiq mereka menyatakan tsabita. Perkara ini ada dalam buku-buku kami, tidak boleh diingkari. Suratuha apa? Mut'ah dauriyah. An yastamti'a jama'atun min imra'atin wahidah. Apa bedanya dengan ini ya, zina dikemas. Suratuha an yastamti'a jama'atun min imra'atin wahidah wa yuqarriru ad-dawr wan nawbah likullin minhum, masing-masing punya jatah. Nanti yang ini Senin, yang ini Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, fayujami'uha man lahu naubah min tilka. Ini giliran hari Senin, oh iya si fulan. Selesai, selesai. Selasa, fulanan lagi. Yang lain nanti ganti. Nah. Nah, ma'a anna khalatal ma'ain fir rahim la yajuz fi syari'atin min asyara'i. Padahal bercampurnya air itu, air dari mana-mana itu enggak boleh dalam satu tempat. Nah, syariat manapun melarang. Idza yathbut hina idzin nasabul aluq ila ahadin minhum. Kenapa? Nasab yang akan tergantung itu enggak ada hubungannya dengan masing-masing. Ini anaknya siapa? Walhal hifdzun nasab mimma fi bihil imtiyaz bainal insan wal hayawan. Menjaga nasab itu termasuk sesuatu yang membedakan manusia dan binatang. Dan binatang. Artinya apa? Terjaga. Kalau binatang kan enggak peduli betinanya mana, jantannya mana. Ya. Wa idza ta'ammala al-aqil fi asli al-mut'ah yajidu fiha mafasid maknunah. Kalau ada orang yang berakal memperhatikan asal mut'ah itu, dia akan dapatkan bahwa di situ terdapat kerusakan tersembunyi. Kulluha tu'aridu syara', bertentangan dengan syariat. Minha tadwi'ul aulad. Kalau sekarang mungkin dikemas, mungkin punya anak mut'ah diserahkan ke siapa? Ya mungkin itu juga bapaknya. Mungkin itu bapaknya. Kelihatannya ngadopsi anak. Mungkin seperti itu terjadi. Fa innal aulad ar-rijal rajul idza kanu muntashirina fi kulli baldah wa la yakununa indahu fala yumkinuhu an yaquma bitabriyat bitarbiyatihim. Nah, kalau bercerai-cerai seperti itu enggak jelas bapaknya si mandi mana, bagaimana mendidik anaknya. Nah, wa minha ihtimal wat'i mautuah al-ab lil ibn, dan bisa jadi terjadi kemungkinan karena jauh, karena lama, bisa jadi anak perempuannya nanti dia jadi mut'ah sama dia. Dan ini terjadi. Bahkan disebutkan oleh salah seorang mustafid ketika di Damaj, itu mereka punya acara sendiri dalam ya. Disebutkan oleh dia, malam itu mereka saling memberikan hadiah mahar. Lampu dimatikan, kemudian berbaris keliling masing-masing dengan anak perempuan, cucu, keponakan semua. Nah, kemudian saling putar dan menyerahkan, ya, sudah berhenti, menyerahkan yang di tangan masing-masing kepada pasangannya. Laki perempuan. Nah, untuk campur sebagai suami istri malam itu juga. Besok kelihatan ternyata ibunya sendiri. Besok kelihatan itu anaknya sendiri. Itu adalah saudaranya sendiri. Terjadi. Itu diceritakan oleh salah seorang dari mereka yang bertobat. Jadi di mimbar diceritakannya. Nah, ini jeleknya. Mautu'atul ab lil ibn bil mut'ah awin nikah. Belum lama kita juga mendengar, mungkin sebagian ada malah fatwa, kalau suami, masa suami saja yang boleh mut'ah? Gimana dengan istri? Istri boleh mut'ah asal enggak ketahuan suami. Pernah enggak dapat? Ada fatwanya, ada, imamnya beda. Bal wat'ul binti wa bintul bin bintul ibn wa ukht, dan itu terjadi. Wa huwa asyaddul mahthurat. Ini bahaya yang paling mengerikan. Lianna al-ilma bihabli imra'atil mut'ah fi muddati syahrin wahid aw yazid aw azyad la yakunu hasilan. Enggak mungkin terbisa diketahui. Nah. Kemudian fasad mafasid berikutnya minha ada mutaksimi miras. Enggak ada pembagian warisan. Wabil jumlah fal mafasid mutarattibah alal mut'ah mudir madarratun jidda wala siyama fil umur syar'iyyah kan nikah wal mirath falihada hasara Allah subhanahu asbabu hilwat fi syai'ain an nikah sahih wa milkul yamin. Perintah untuk menjaga kemaluan itu dari ya, kecuali dari istri dan budak. Famani bitagha wara'a dhalik faulai kaumul adun. Wa zahir anna imra'atal mut'ah laysat bi zawjah. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Belum lagi tujuan-tujuan luhur dari pernikahan itu tidak ada dalam mut'ah. Nah, tapi masya Allah, itu tadi dimengi-mengi dengan kamu kalau nikah mut'ah sekali nanti sama seperti Ummu Kulthum binti Ali, kalau dua kali seperti Fatimah nanti, atau tiga kali seperti nah, tingkat makin banyak makin hebat. Sampai penulis Lillahi wa thummalit tarikh pernah baca? Salah seorang tangan kanannya Khomeini cerita tentang bahkan sebetulnya mereka tidak boleh untuk menikahi mencampuri yang di bawah 9 tahun walaupun besar badannya. Nah, Khomeini umur 5 tahun balita. Kalau yang masih punya kitabnya itu Lillahi Tsummalit Tarikh menyebutkan habaib juga. Wallahu taala a'lam bissawab. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.